dan rasa kau beri di dunia bersamaku. Perang kau berakhir, cinta kau abadi di tanah anarki romansa terjadi. You can do it. Gasing peluru tak berjuang, hari-hari akan bergerak. Semerbak rindu kuasai udara panas ini. Alasanku ada di sini dan parasmu yang turun juga. Begitu semuanya. Oh hey.